pinjaman hati. Kemanakah kemana engkau pergi? Pinjaman hati, datanglah hai datang lagi kemari. Jangan biarkan aku merana, engkau menghilang entah kemana. Pinjaman hati. Terima kasih.